Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan Allah senantiasa sampaikan kepada kita nikmat yang gak bisa kita hitung, kita gak bisa sebutkan satu demi satu saking banyaknya. Dan tugas kita adalah bersyukur dan bersyukur dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat diberikan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kuncinya adalah ilmu, kuncinya itu ilmu. Ulama menyatakan, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm, wa man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia maka dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang ingin akhirat, dia pun juga harus tahu ilmunya. Dan ilmu yang dimaksud, kata para ulama, adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu sebatas maklumat, teori, wawasan, dan lain-lain. Yang diminta oleh Nabi kita SAW adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan kita tahu bersama-sama bahwa seluruh para sahabat itu adalah generasi terbaik umat ini. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Dan kita tahu bersama tidak semua dari mereka itu ulama. Tapi kenapa menjadi generasi terbaik? Karena ilmunya bermanfaat. Karena ilmunya bermanfaat. Maka selalu minta ilmu yang bermanfaat. Dan kuncinya sebagaimana yang telah kita sebutkan, bukan hanya belajar, tapi belajar sambil memuliakan ilmu. Man lam yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya. Jadi, muliakanlah ilmu dan yakinkan diri kita bahwa ilmu itu mulia. Lalu sikapi ia sebagai hal yang sangat mulia. Itu aja. Jangan rendahkan ilmu. Jangan cuekin ilmu. Kita aja kalau dicuekin malas kita sama tuh orang. Apalagi ini. Karena ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaskah kita merendahkan ayat-ayat Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin Allah muliakan, muliakan dan muliakan. Dan disitulah sumber keberkahan ilmu, sumber perubahan. Dan coba dulu deh, coba. Adapun kalau tidak memuliakan, gak bermanfaat ilmunya. Dan contoh banyak kok. Contoh banyak, dan barang siapa yang pernah beberapa saat aja berada di dunia ilmu akan melihat perbedaannya. Akan melihat bahwa kalau tidak memuliakan itu, kita gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Gak ada perubahan. Hati akan tetap kotor. Maka muliakan. Memang gak mudah, makanya minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilma nafi'ah wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus minta, minta, minta. Isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jaga terus syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi itu hamba dan utusan Allah. Jaga tauhid dan selalu berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan seluruh ayat dan hadis yang dibawakan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, dalam bab al-muhafadzah 'alal a'mal, bab menjaga dan mempertahankan amal soleh. Dan sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Para ulama menjelaskan di kesimpulan bab ini bahwa an-nafsu tamallul amal, jiwa itu bisa jenuh dalam beramal, hadirin. Bisa bosan dalam beramal. Wa tamilu ilal kasal, dan jiwa itu cenderung mengarah kepada sifat malas. Jadi ini prinsip, bukan prinsip, artinya ini kaidah. Dan ini dirasa oleh setiap kita. Jiwa itu akan jenuh, akan bosan ketika beramal. Dan akan cenderung pada rasa malas. Itu jiwa. Dan orang-orang berhasil yang kita lihat itu pun memiliki hal ini dalam dirinya. Tapi bedanya mereka dikasih taufik oleh Allah untuk bisa menghadapi. Dan tidak menuruti keinginan malasnya tersebut. Jadi ketika malasnya kumat, mereka tetap on track ya, tetap berada di atas jalan yang benar. Tapi kita ini akan ngalamin ini. Jiwa itu jenuh, atau akan sampai pada titik jenuh, bosan. Dan kalau udah begitu, udah bawahnya malas aja, malas ngapa-ngapain. Malas ngapa-ngapain. Hatta innal ibadati fi ba'dil ahyan yajri 'alaiha ma yajri 'ala ghairiha minal a'mal. Sampai ibadah itu di beberapa waktu itu dijalani, tapi seperti dijalani sebuah rutinitas aja. Enggak ada ruhnya. Ya tetap salat, tapi udah salat tuh kayak ke kantor aja. Coba sebagian orang ketika berangkat pagi-pagi kantor kan, sebagian ya, gak semua, sebagian kayak mukanya tuh gak ada energi, gak semangat gitu ya, jenuh gitu. Ya emang gue harus ke kantor, apalagi kalau hari Senin. Kalian gak sih muka-muka hari Senin tuh kayaknya males atau bete banget gitu. Gak semua sekali lagi, tapi itu yang dirasa banyak orang. Abis liburan senang-senang capek, pengen tuh tidur tapi harus masuk, udah gitu crowd-nya luar biasa di hari Senin. Ya itulah kondisi kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mendidik seorang muslim agar dia bisa mempertahankan ibadahnya. Itu agar dia tidak terbawa arus sifat jenuh atau rasa jenuh dan akhirnya masuk kotak kemalasan. Nah, Nabi sosok berusaha mendidik kita untuk terjaga dan mengobati hal-hal tersebut. Nah, di bab ini setidaknya sebagian ulama membawakan tiga hal atau tiga obat agar kita bisa mempertahankan ibadah kita dan tidak mengikuti kejenuhan dan kebosanan. Yang pertama, kata para ulama dari bab ini ya, bab Riyadhus Shalihin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik kita untuk senantiasa membersihkan jiwa dan ruh. Jadi kita ini harus selalu membersihkan jiwa dan ruh. Jangan biarkan jiwa dan ruh itu menjalani hari-harinya begitu saja. Menjalani hari-harinya begitu saja tanpa ada upaya untuk dibersihkan. Tanpa ada upaya untuk dibersihkan. Ya semua begitu gitu loh. Semua harus diservis. Kita punya apa sih? AC harus diservis. Walaupun 2 PK kamar kita kecil, ya tetap aja satu titik itu harus dibersihin tuh AC. Begitu bersihin debu semua. Kamar juga gitu, harus dicapu, harus dipel. Walaupun terkesan itu kamar kinclong, tapi kalau gak dibersihin ya debu juga. Mobil harus diservis, harus ganti oli, semua begitulah. Motor pun demikian. Itu sunnatullah dalam kehidupan dunia, itu harus dibersihkan, harus diservis. Nah jiwa kita juga demikian. Kalau gak kotor, jemaah. Kalau gak kotor. Nah itu yang perlu kita tanamkan. Dan itu salah satu pesan Imam Nawawi dalam bab ini. Jiwa itu harus dibersihkan. Nah, dibersihkannya jiwa, kata para ulama, wa tazkiyatu tatimu min khilali iddati ta'at. Membersihkan jiwa itu akan akan terlaksana dan berhasil dilakukan dengan beberapa amalan. Nah, di antara amalan tersebut adalah salat. Wahya wasilatun uzma fi tazkiyatin nafs. Itu udah sarana yang paling besar, paling agung untuk membersihkan jiwa. Salat jemaah. Makanya hadirin Allah muliakan, lihat dalam bab ini. Aisyah mengatakan apa? Kalau Nabi kalau tidak sholat malam karena sakit atau ada sesuatu, beliau akan sholat di pagi harinya atau di siang harinya. Kenapa? Kenapa Nabi gak ninggalkan sholat malam? Karena itu pembersihan jiwa, sholat itu pembersihan jiwa. Kata para ulama, sholat itu ta'ammuku ma'anil ubudiyati wa tauhid wa syukur. Sholat itu adalah perenungan dan kedalaman arti dan makna dari ibadah, makna dari tauhid dan rasa syukur kepada Allah. Makanya sholat kan bukan hanya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada sholat. Jadi kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, kenapa hatiku kotor banget ya? Ah, sholat. Sholat ya. Tapi aku malas sholat. Ya sama, orang sakit itu malas minum obat. Orang sakit itu malas minum obat dan malas ngapa-ngapain. Betul. Misalnya, aduh, kalau aku tuh udah, kalau udah sakit malas ke kantor, malas meeting, malas apa lagi, malas olahraga, malas lari, malas makan, malas minum obat. Nah, dari semua rasa malas itu, kan gak bisa semuanya diturutin. Oke, lagi sakit ya, ya aku malas ke kantor, oke gak usah ke kantor, istirahat. Ya, terus yang kedua aku malas lari pagi, oke kita coret lari pagi hari ini, lagi sakit. Terus malas apa? Aku malas makan, oke makan kita kurangin. Bahkan diantara teori kesehatan, ya udah kalau nggak mau makan jangan, nggak usah dipaksa pada saat itu, karena katanya tubuh sedang melawan, kata sebagian teori, ini bukan kapasitas saya. Tapi intinya ada yang mengatakan udah nggak apa-apa. Tapi minum obat nggak ada cerita, harus minum obat tuh, harus semalas apapun Anda harus minum tuh obat. Semalas apapun Anda harus minum obat itu. Itu kalau ke kantor kita turutin deh, nggak apa-apa. Aku masuk malas masuk kelas misalnya mahasiswa, oke nggak usah masuk kelas hari ini, nggak usah masuk kelas. Aku ada meeting sama klien, oke kita reschedule, nggak usah meeting klien hari ini. Tapi minum obat harus, minum obat harus. Justru semakin malas, semakin sakit, semakin harus ditekankan minum obat. Nah, sholat juga begitu jamaah. Makanya puasa itu, puasa nih, ketika sakit boleh nggak puasa nggak? Boleh, sakit boleh nggak puasa? Jelas Al-Baqarah 185, fa'iddatun min ayyamin ukhur, ganti di waktu yang lain. Tapi sholat, selama masih sadar harus sholat. Sholli qa'iman, sholatlah dalam kondisi berdiri. Fa'in lam tastati' faqa'ida, kalau Anda gak bisa, bukannya dicoret, sholat duduk. Fa'in lam tastati' fa'ala janbin, kata Nabi SAW. Kalau gak bisa, sholat dalam kondisi bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanan dan bagian tubuh depan menghadap kiblat. Kalau nggak bisa juga berbaring terus. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa sujud isyarat, harus sholat, harus sholat. Karena itu obat, obatnya jiwa dan hati itu sholat. Pengertian ya, kalau pas kita agak-agak mis-mis sholat itu, bukan nggak, jangankan nggak ngerjain ya, ini sholat misalnya nggak tepat waktu, nggak di awal waktu misalnya. Tanpa ada alasan yang syar'i dan itu mungkin udah 3-4 hari. Itu terasa deh. Jiwa tuh gak enak. Mulai agak baper-baper begitu. Itu emosional. Gampang marah. Itu deh. Makanya kan Nabi SAW. Ya Bilal arih Nabi sholat. Ya wahai Bilal. Oh, kita break dulu, kita sholat. Itu. Begitu ada masalah, sholat dulu. Wujuilat qurratu aini fi shalah, dan penyejuk mata dan penyejuk hatiku itu Allah jadikan dalam salat, dalam salat. Dalam salat. Itu salat benar-benar. Jangan pernah diremehkan. Itulah ubudiyah, itu penghambaan, itu ibadah, itu tauhid, itu rasa syukur. Makanya begitu kita gak bisa ngerjain di waktu malam, langsung ganti di waktu pagi sampai zuhur, biar obat itu tetap diminum. Itu penting sekali jamaah sekalian. Kalau ingin mempertahankan ibadah, mulai dari sana. Makanya kan setelah Allah dan Rasulnya setelah menekankan tentang syahadatain, ibadah yang pertama disebutkan apa? Sholat. Kan rukun Islam setelah syahadatain, sholat. sholat dulu sebelum yang lain. Sholat. Karena kekuatan itu ada di sana, pertahanan itu ada di sana. Ingin continue, ingin mempertahankan amal ibadah, ingin mempertahankan kesolehan setelah Ramadan, sholat. Makanya Nabi kata kepada Abdullah bin Amr bin As, apa? Ya Abdullah, la takun mitla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Karena yaqumul lail, sebelumnya dia tuh qiyamul lail, salat malam. Fataraka qiyamul lail, lalu dia tinggalkan qiyamul lail. Dia tinggalkan qiyamul lail. Jadi kalau ingin menghilangkan kejenuhan, rasa bosan, lalu rasa malas, sholat. Semalas apapun sholat. Obat tuh, banyak obat yang memang pahit banget, tapi harus diminum. Nah setelah itu agak enakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, aku malas banget. Pokoknya sholat, lawan tuh. Walaupun pahit itu obat, sholat. Terus di bab ini juga yang ditekankan oleh Imam Nawawi dan para ulama lain apa? Obat tazkiyatun nufus, membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya dalam hadis Umar bin Khattab, manama an hizbihi minal lail, barang siapa yang ketiduran sehingga dia enggak baca Quran di waktu malam, itu salah satu maknanya, maka hendaknya dia baca antara salat subuh sampai salat zuhur, dan dia dapat pahala dibaca di waktu malam. Jadi itu obat kejenuhan, malas, bosan, malas segala macam. Itu obat kotornya hati, kotornya jiwa. Itu punya kehidupan dengan Al-Quranul Karim, punya kehidupan dengan Al-Quranul Karim. Makanya orang yang sudah hijrah harus bisa baca Quran. Kalau hijrahnya baru 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, oke lah. Tapi ada orang hijrah udah 3 tahun, udah 4 tahun, udah 5 tahun, dan tetap gak bisa baca Al-Quran. Maka ini muqassirat dan muqassirun. Ini kelalaian. Dan lihat hidupnya gak nyaman. Hidupnya bermasalah. Jiwanya tuh kotor, gersang. Hidup tuh hambar. Dan walaupun mungkin aktif di dunia kajian atau di dunia, gak dapet ininya. Lu gimana sedangkan Allah mengatakan Al-Quran itu ruh. Ayatnya udah berapa kali kita sebutkan, surat apa? Al-Quran itu ruh. Asy-Syura ayat 52. Wakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh. Ruh, ruhan Al-Quran dengan perintah kami. Al-Quran itu ruh. Al-Quran itu ruh. Dan itu real. Antum yang hobi bola gitu ya, ada pemain-pemain itu ruhnya pertandingan. Kalau dia gak main, itu pertandingan gak ada ruhnya. Itu cuma pertandingan 90 menit. Gimana kehidupan bertahun-tahun lalu Anda gak pakai ruh ngejalanin ini semua? Gak akan tenang, gak akan bahagia. Harus belajar. Dan terus belajar. makanya ini ditekankan. Kenapa ini ditekankan? Kan masih banyak amalan lain, kan itu sholat, lalu Al-Quran, itu udah obat deh. Kan syifa, kata Allah. Obat penyembuh. Ruh. Dan kita lihat nih orang tua kita tuh, yang udah tubuh juga udah lemah, udah sakit-sakitan, tapi setiap hari mereka baca Quran. Bukan ulama juga. Lihat kehidupannya gimana? Tenang, nyaman. Lihat deh, emosi stabil, nggak post power syndrome. Nggak, lihat. Coba lihat, bener nggak sih? Kalau saya pribadi ya, persentasenya bisa dikatakan 100%. Orang-orang tua tuh yang saya lihat sendiri, setiap saat tuh atau setiap hari tuh punya kehidupan dengan Al-Quran, bukan? Itu hidupnya sama, tenang, nyaman, enak gitu. Nggak ada tertekan masa lalu, nggak kehilangan arah. Walaupun bukan ulama juga, nanti pagi-pagi mereka dengerin kajian, sudah habis itu baca Quran lagi. Jadi hidupnya beres-beres rumah. Kalau udah sepuh, udah tua, tapi hidupnya enak tuh, nggak kesepian. Gak kesepian. Walaupun mungkin cucu-cucu pada sekolah, anak-anak udah pada keluar dari rumah, hidupnya tetap enak gitu. Gak cari perhatian. Coba lihat deh, itu real. Kita udah banyak urusan, masih cari perhatian. Kita kan gitu. Padahal tugasnya udah banyak, kok masih cari perhatian aja? Mereka enggak santai. Ya karena mereka punya obatnya. Obatnya diminum tiap hari. Kita ini udah urusan numpuk, masih pengen tahu urusan orang. Padahal urusan sendiri enggak kelar-kelar. Dan kalau lo tanya pada hari kiamat tentang urusan kita kerepotan jawab pertanyaan tersebut. Kok masih bisa ngurusin urusan orang? Masih sempat ngepoin orang. Dan kadang-kadang gak sampai ngepoin, ngomentarin. Bahkan bukan ngomentarin, ngefonis orang. Yang padahal bukan kapasitas kita. Padahal urusan kita jauh lebih berantakan dari dia mungkin. Itu sebagai, ya bukan sebagai, artinya yang saya tahu, lagi-lagi ini saya bicara yang saya tahu. Orang tua kita yang punya kehidupan dengan Al-Quran, itu gak ada yang kayak begitu. Sibuk aja dengan Qurannya mereka, lalu berbuat baik, tenang, nyaman. Benar gak sih? Anda pernah bergaul sama orang tua gak ya? Semua millennials, kan gitu kan, ada orang tua gitu. Asal benar-benar tiap hari sama Quran ya, khususnya di waktu pagi gitu. Kan waktu pagi berkah. Terus nanti ba'da zuhur baca lagi gitu. Nanti bisa asar baca lagi sedikit. Coba deh lihat. Padahal kadang-kadang yang kita yang muda-muda komentar, aduh kesiannya udah tua sendiri segala. Enggak, Anda lebih pantas dikasihani daripada mereka. Mereka tuh hidupnya tenang. Kenapa? Quran. Allah yang bilang ruh, masa kita gak percaya? Dan benar, ruh. Ruh. Dan jujur deh, kita-kita nih yang sudah hijrah atau yang sudah ngaji, salah satu PR kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. kita dengan Al-Quran. Dan itu yang mengkritik para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahayni. Beliau ingatkan itu. Sebagian penuntut ilmu itu disayangkan gak punya hubungan yang hangat dengan Al-Quranul Karim. Dari sisi membaca, mungkin belajar ngafalin ya, tapi ada ngafalin dalil dan seterusnya, tapi punya kebersamaan dengan Al-Quran, dibaca, mungkin ditadaburi. Bahkan itu tadi, ada banyak orang udah hijrah bertahun-tahun. Udah kalau penampilan udah kayak ustadz sama ustadzah, udah meyakinkan, bahkan lebih meyakinkan mereka daripada ustadz mereka gitu. Kalau penampilan, tapi nggak bisa baca Quran. Dan maksud bisa baca Quran bukan ini ya, bukan suaranya, suaraku jelek, bukan suara, gimana makharij, bagaimana tajwidnya. Bagaimana baca benar gitu aja, baca benar. Ini nih obat. Salah satu ayat yang sering kita sampaikan kan Al-Isra 82. Apa yang Allah kata Al-Isra 82? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat yang fungsinya sebagai obat penyembuh dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Obat penyembuh. Obat penyembuh. Obat penyembuh, hadirin. Jadi makanya kalau kita ketiduran waktu malam, baca di waktu pagi. Dan bagi kita yang jago bahasa asing, apa kita gak pernah nanya diri kita, kok saya bisa bahasa Inggris, saya bisa baca Spanyol, saya bisa bahasa Cina, kok saya gak bisa baca Quran ya? Gak usah bahasa Arab, baca Quran aja saya gak bisa. Kok bisa gitu ya? Masa gak ada rasa bersalah gitu loh. Dan ini obat tazkiyatun nufus, sekali lagi, ini obatnya. Jadi orang yang gak bisa baca Quran dan gak mau belajar, maka otomatis dia gak minum obat. Dan jangan salahkan siapa-siapa kalau penyakitnya kumat terus setiap hari. Allah Ta'ala misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara singkat, bagaimana obat dari apa jiwa yang suka jenuh, malas. Setelah tadi itu tazkiyatun nufus, yang kedua adalah nasihat. Kita butuh nasihat. Makanya kita itu butuh dekat sama orang-orang yang punya kemampuan menasihati kita dengan tulus, dengan hikmah, dengan dalil dan kasih sayang. Kita tuh gak butuh dengan penjilat, tapi seringkali kita lebih senang ketemu orang-orang yang ngangkat-ngangkat kita. Hal itu seringkali buat penyakit hati. Kita tuh harus cari orang, harus dekat sama orang yang benar-benar bisa nasihatin kita dengan benar, ilmiah, dan kasih sayang. Harus sayang gitu loh. Karena itu obat. Makanya Nabi SAW bilang apa dalam bab ini kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan ya. Itu nasihat, jangan kayak si fulan. Dulu dia si kemulel, sekarang dia gak kemulel. Makanya kenapa para sahabat itu bisa bertahan dan dengan level yang tertinggi setelah taufik dari Allah, ya karena mereka hidup bareng sosok yang senantiasa menasihati mereka. Siapa itu? Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW itu bukan hanya menasihati yang benar, tapi juga menasihati dengan kasih sayang. Walaupun dalam satu dua hal Nabi tegas dengan sebagian sahabatnya, tapi itu sayang. Kan itu yang dikatakan Allah dalam surat Al-Balad ayat 17. Al-Balad ayat 17. Surat yang familiar di juz 30 kan. Orang-orang beriman itu gimana? Tsumma kana minal ladzina amanu. Lalu di antara orang beriman wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil marhamah. Mereka senantiasa saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Wa tawassaw bil marhamah, dan saling memberikan nasihat dengan kasih sayang. Nah, seringkali tuh kita tuh nasihatin orang enggak diterima. Iya, emang tuh orang tuh keras kepala. Emang udah kasih nasihat, udah. Benar enggak? Oh, pakai dalil. Gue tuh kalau kasih nasihat pakai dalil. Ya mungkin dalilnya benar, tapi coba nasihatnya karena sayang atau karena kesel? Nasihatin orang tuh karena sayang atau karena baper? Nasihatin dia itu karena sayang sama dia atau karena benci sama dia? Kasih nasihatin dia karena sayang sama dia atau karena kesal sama dia? Orang-orang beriman itu kalau kasih nasihat karena sayang. Makanya walaupun nggak semua orang walaupun sebagian orang tetap nggak bisa terima, tetapi secara keberkahan jelas beda lah. Dan lebih banyak positifnya daripada sebagian yang tetap gak bisa terima. Kadang-kadang seringkali itu tadi. Ini surat Al-Balad ini penting ya Pak. Watawasaw bil marhamah, kata Allah. Dan mereka tuh saling kasih nasihat, saling berpesan dengan kasih sayang. Jadi bukan hanya pesan-pesan kesabaran aja, tapi pesannya tuh kasih sayang. Makanya efektif. Makanya para sahabat walaupun sebagiannya ditegasin sama Nabi gitu ya. Sebagian kan Nabi kasih nasihat tuh tajam. Bukan kasar, tajam ya. Tapi mereka enggak ada yang mental tuh. Karena mereka tahu ini dari orang yang sayang sama saya dan paling sayang sama saya. Paling sayang, Nabi kan paling sayang sama kita. Ingat akhir surat At-Taubah, At-Taubah 128. Harisun 'alaihi azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaihi azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan gitu kan. Azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu selalu berusaha memberikan kebaikan buat kalian. Sebelumnya azizun 'alaihi ma'anitum. Nabi itu SAW itu merasakan kesedihan yang kalian rasakan. Merasakan ketidaknyamanan apa yang kalian rasakan. Kalau kalian enggak nyaman. Empati Nabi itu paling luar biasa, jemaah. Lalu harisun 'alaikum. Sangat semangat memberikan kebaikan buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat pengasih dan sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Makanya walaupun misalnya Mu'adz dinasihatin dengan tegas, Usama bin Zaid dicecar sama Nabi karena melakukan kesalahan, tapi mereka tuh gak kabur, jemaah. Gak menghindar. Nggak baper. Karena dua faktor itu. Karena Nabi kasih nasihatnya penuh dengan kasih sayang, mereka hanya mencari kebenaran. Jadi klop udah. Nabi SAW kasih nasihatnya penuh dengan kebenaran dan kasih sayang, mereka cari kebenaran. udah enak. Itu udah paling enak. Gitu. Jadi nasihat penting. Jadi kalau kita ingin apa, apalagi pas jenuh ya, pas jenuh, pas bosan, pas malas, cari orang yang bisa nasihatin kita. Itu udah deh. Cari nasihatnya. Kalau gak bisa langsung, ya udah ikut kajian. Cari yang berkaitan dengan kita nih. Syukur-syukur kalau bisa langsung ketemu sama ahli ilmu, dikasih nasihat. Itu begitu. Atau yang lebih, apa yang lebih tinggi ilmunya, mungkin bukan ustadz, bukan guru, tapi lebih senior dalam ilmu. Kayaknya mereka, beliau tuh, aku punya teman istiqomah banget kayaknya. Nahsabukadzalik. Wallahu hasibu la nuzaki ala la ahad. Itu sunnah Nabi aja, Pak. Kalau kita muji orang itu di belakangnya khususnya, atau bicara kebaikan orang itu, kita ucapkan nahsabuhu kadzalik. Wallahu hasibuhu wa la nuzaki ala la ahad. Itu penilaian saya, dan Allah lebih tahu tentang orang ini, dan aku tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Ya, karena bisa jadi penilaian kita ternyata beda gitu loh. Jadi jangan memastikan orang. Nahsabuhu kadzalik. Itu penilaian saya. Sebatas pengetahuan saya itu dia baik. Allah yang lebih tahu. Dan saya tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Ya, lanjut lagi. Kalau ketemu orang itu, udah minta nasihat. Minta nasihat. Itu penting. Itu yang kedua dari bab ini ya. Makanya Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulan. Yang ketiga, hadirin Allah muliakan, al-yusr wal murunah. Dari bab ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan juga, kata para ulama, bahwa agar bisa bertahan dan bisa menghadapi kejenuhan dan bosan sehingga jadi malas, itu Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayangnya itu memudahkan kita. Dan di antara bentuk kemudahan, Allah kata, Allah menetapkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang Allah paling cintai apa? Yang paling kontinu walaupun sedikit. Coba kalau harus banyak, repot kita jemaah. Tapi Allah, masya Allah, Allah tuh baik banget sama kita. Yang amalan yang paling Allah cintai, yang paling kontinu walaupun sedikit. Itu kan dengar kata sedikit pas lagi malas, itu kan aduh enak banget gitu loh. Oh, jadi kalau walaupun sedikit aku bisa dicintai oleh Allah. Ya bisa mas, asal jangan diberhentikan ini. Terus jaga. Oke deh, oke. Asal sedikit aja. Iya sedikit aja. Dua rokat. Iya dua rokat deh. Udah dua rokat. Bener nih? Bener, Nabi SAW bilang begitu. Ayo tidur. Atau misalnya, udah bangun sebelum subuh tapi malas sholat witir. Mas sholat witir dulu. Enggak lagi malas. Ini Allah tuh cinta sama orang yang kontinu walaupun sedikit. Maksud sedikit? Iya, udah sholat witir walaupun satu rakaat deh. Emang bisa? Ya bisa lah. Yang penting jangan ditinggal tuh sholat witir. Jangan sampai ada satu malam kita enggak sholat witir. Tapi aduh lagi malas nih. Satu rakaat. Masa enggak bisa satu rakaat deh? Lalu Allah akan cinta sama kamu. Benar, satu rakaat doang. Satu rakaat. Yaudah, bisa kan sholat satu rakaat. Jadi itu Allah tuh maha baik buat kita. Allah maha baik. Belum lagi itu tadi. Kalau kita gak baca di waktu malam, gak sholat waktu malam, ganti. Di waktu duha gitu. Ada futur. Tadi malam gak baca Quran, gak sholat malam. Sekarang. Emang masih bisa? Bisa. Ini hadithnya. Hadith Umar. Hadits Aisyah. Oh, masih ada kesempatan buat aku. Ya masih lah mas, Allah tuh baik banget. Sekarang nih, jam 9 pagi. Ya sampai sekarang, ya baca Quran. Terus, udah, biasa sholat malam berapa? Ya aku biasanya sih 9 rakaat. Ya udah buat 10 rakaat. Berapa menit sih 10 rakaat? Sebentar, gak sampai setengah jam. Jadi ini bentuk kemudahan juga kata para ulama untuk mengusir dan keluar dari lembah kemalasan gitu. Karena kalau dikasih terus, dikasih target yang besar-besar, berat-berat, ya orang jatuh juga. Mana sedikit aja, walaupun cuma satu rakaat, dua rakaat. Aduh, malam ini aku malas banget ngantuk. 10, baca 10. Baca 10 ayat lah. 10 ayat, masa gak bisa 10 ayat? 10 ayat. Ada 10 ayat tidur deh. Karena Nabi SAW mengatakan, masa baca 10 ayat di waktu malam, dia tidak tercatat sebagai orang lalai. Oh gitu ya. Walaupun malas gini, aku gak divonis sebagai orang lalai. Enggak, baca 10 ayat. Boleh tidur deh abis itu? Boleh. Jadi apa namanya jemaah sekalian? Mudah jadi enak gitu. Nah, seringkali kita tuh di keluarga atau di orang tua kan terlalu keras gitu, kasih standar sama anggota keluarga, sama anak-anak gitu. Akhirnya mental-mental semua nih. Karena gak ada usernya itu. Gak ada kemudahannya. Pokoknya kesannya kalau setelah mama papa ngaji, semua ribet aja deh. Kehidupan tuh ribet, kata anak-anak. Jadi anak-anak ditanyain, di interview. Apa yang membedakan kehidupan sebelum papa mama kamu ngaji, hijrah, dengan setelah papa mama kamu hijrah? Ribet, Pak Ustadz. Hidup tuh ribet, jelimet, nyebelin, semuanya haram, udah gitu aja. Nah ini berarti ada yang salah. Ada indikasi ada yang salah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah tiga hal yang dijelaskan sebagian para ulama ketika menyimpulkan bab ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah SWT memberikan pertolongannya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, lalu Ustaz, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, penasihatnya untuk bisa berhenti dari suatu perbuatan maksiat. Sebelumnya saya sudah sempat menjaga diri dari perbuatan ini dalam waktu yang lama. Namun saat terjatuh lagi, sekarang sangat sulit untuk menjaga diri. Mohon doanya agar kita semua bisa dijauhkan dari perbuatan maksiat. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Walitajannubi kulil ma'asi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, ini kendala banyak di antara kita ya. Dan yang atau PR yang harus kita selesaikan, kita semua. Dan solusinya kata para ulama, yang pertama doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Selalu demikian, selalu demikian, minta pertolongan kepada Allah agar kita gak jatuh kepada maksiat tersebut. Lalu yang kedua, setelah kita minta pertolongan sama Allah dan yakin udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Yang kedua itu pelajari dan renungkan dampak buruk dari maksiat yang kita kerjakan. Karena perlu kita ingat, setiap maksiat itu ada efek samping, ada dampak buruk. Sadar atau gak sadar, kita rasakan atau belum kita rasakan. Dan seringkali fatal. Seringkali fatal. Dan di sebagian orang gak kena, dia gak ngerasa di hari H atau H plus 1 atau plus 2. Tapi bisa jadi dia kena 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Kan begitu ya. Ya gak usah ribet-ribet lah. Ada banyak orang yang apa, yang waktu mudanya hobi minum-minum, terus dia berhenti. Pas berhenti sih masih fine-fine aja. Tapi 10 tahun kemudian kanker. Berapa tahun kemudian semua bermasalah. Terus kata dokternya, ya ini karena pengaruh berapa tahun yang lalu, Pak. Ya bukan, tapi aku udah berhenti. Ya berhentinya kan sebelum berhenti Bapak minum berapa liter gitu aja. Ada banyak, atau ada sebagian ya, mungkin sebagian orang-orang yang kita kenal secara pribadi itu di usia 30-an, usia 40-an itu bermasalah apa, akal sehatnya. Dan faktornya adalah drugs, putau atau sabu yang masuk ke dirinya pada saat di SMA, pada saat di SMA, pada saat dia kuliah. Gitu. Kesannya sih gak ada apa-apa, tapi kenanya nanti berapa tahun kemudian. Itu jangan pernah lupa. Itu contoh ya. Contoh. Dan itu yang nyerang fisik, belum yang nyerang hati, belum yang nyerang jiwa, belum yang nyerang mental. Itu maksiat itu jahat, maksiat itu jahat jemaah. Dan kita lalai, termasuk yang bicara. Jadi kita harus terus ingetin diri kita, ingetin diri kita. Ingat dampak buruknya itu fatal. Dan itu apa, nyerang fisik segala macam kan bukan musibah terbesar, bukan efek samping terbesar. Kata para ulama, efek samping terbesar dari maksiat apa? Dikeraskan hatinya. Dibuat gak khusyuk ketika sholat. Gak bergetar ketika baca Al-Quran. Oh, itu paling parah. Tapi kita tuh berpikir itu yang paling ringan. Orientasinya udah dunia. Padahal itu yang paling parah. Gak tertarik dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Gitu jemaah. Jadi ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan yang ketiga, bergaul sama sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Cari lingkungan. Dan kata para ulama, kalau gak salah ini juga disebutkan Ibnu Qayyim ya, jatuh yang kedua secara umum lebih berat daripada jatuh yang pertama. Jatuh yang ketiga itu lebih berat daripada jatuh kedua dan jatuh pertama. Jadi jangan jatuh lagi. Jangan jatuh lagi. Salah satu analoginya gini loh. Ketika kita naik gunung nih, naik gunung. Udah naik sampai sebutlah satu titik lah. Begitu kita tergelincir dan jatuh, mungkin terplosok dan jatuh, mungkin kita bisa bangkit, tapi lebih berat loh, karena mungkin kaki udah kesleo, udah luka, udah segala macam. Mungkin bisa bangkit, tapi lebih berat lagi. Jadi jangan pernah lepas. Jangan pernah. Oh nanti, iya, gak sadar. Begitu kena lagi itu biasa. Makanya banyak penyakit kan gitu. Kena yang kedua, di banyak, gak semua penyakit. Itu lebih lebih serius biasanya. Wallahu ta'ala misal. Khususnya penyakit-penyakit yang ganas-ganas ya. Kena kedua itu biasanya fatal. Atau lebih fatal daripada yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi Ustadz, tim kajian, serta seluruh kaum muslim dan muslimat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustadz, saya ingin memohon nasihat bagaimana caranya menggenggam berbagai amalan agar tetap langgeng berkualitas, bisa terus dikerjakan semuanya. Yang saya alami ketika saya mulai menggenggam sebuah amalan, lalu ada amalan lain yang lalu ada amalan yang lain seperti menurun kualitas maupun kuantitasnya. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair katsiran. Terima kasih. Bertahap. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Bertahap. Dan kasih kesempatan untuk adaptasi dulu. Jadi langsung jangan berdadadadadad. Oh, saya harus berubah, saya harus kerjaan A, B, C, D, E. Nggak, khawatir nggak siap diri kita, coba. Bertahap aja pelan-pelan. Cobain dulu, udah beradaptasi, udah oke, tambah lagi, lalu tambah lagi, terus. Makanya kan, lihat arahan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, ketika disuruh puasa, puasa 3 hari setiap bulan. Oh, aku bisa ya Rasul, oke, sehari puasa, 2 hari buka. Oh, aku bisa, oke, berarti selang-seling puasa Nabi Daud. Bertahap kan Nabi ajarkan. Gak langsung gini ya, saya rasa kalian harus pakai amalan yang terbaik yaitu puasa Nabi Daud. Enggak, pelan-pelan Nabi SAW. Allah Ta'ala Nabi SAW. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita ditolong oleh Allah dan amal kita yang banyak kekurangan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tolong seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.